Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Bayani Syai'in Min Anwa'i Sihir, penjelasan dari jenis-jenis bentuk-bentuk sihir. Setelah kita jelaskan bahwasannya pentingnya kita mengetahui kejelekan sebagaimana pentingnya kita mengetahui kebaikan. Kita mengetahui kebaikan untuk kita lakukan, sementara kita mengetahui kejelekan supaya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan di antara kejelekan adalah sihir. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sihir dan juga bentuk-bentuk dari sihir. Banyak orang yang tahu tentang tidak boleh melakukan sihir. Akan tetapi, banyak juga di antara mereka yang tidak mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dan macam-macam sihir. Sehingga, mereka secara tidak disadari melakukan praktek-praktek sihir. Padahal mereka telah mengetahui tidak boleh sihir. Sihir itu hukumnya musyrik. Sihir itu hukumnya haram. Akan tetapi dikarenakan tidak mengetahui bentuk-bentuk sihir, sehingga terjatuh kepada praktek sihir tersebut. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mengetahui macam-macam sihir. Telah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Hubaisah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan innal iyafata wattarq wattiyara min al-jibti, sesungguhnya al-iyafah, nah, dan juga at-tarq dan juga tiyara termasuk di antara al-jibti. Para ulama mengartikan iyafah yaitu jazrut thoyr, menghalau burung, beramal nasib dengan burung. At-tarq yaitu garis yang digoreskan di tanah untuk meramal sesuatu. Nah, at-tiyarah sebenarnya kita ketahui menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya. Ini semuanya termasuk di antara al-jibt. Jibt sebagian mengartikan adalah sihir. Sebagian lagi mengartikan rannatu syaitan, nyanyian syaitan. Nah, kita baca At-Tarajim, biografi dari para perawi yang meriwayatkan hadis ini. At-Tarajim yang pertama Ahmad, wal Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang meriwayatkan hadis tadi adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau adalah al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, kalau kita baca biografi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau salah satu di antara imam ahlus sunnah. Beliau imam yang sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana yang masyhur dalam sejarah. Nah, beliau mendapatkan ujian yang sangat besar ketika menghadapi penguasa yang memiliki pemikiran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai para ulama dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Kalau tidak mengucapkan kalimat ini, mereka mendapatkan siksaan. Ya. Ada yang dicambuk, ada yang diseret ke penjara, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ketika tidak mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga banyak di antara para ulama yang ketika itu terpaksa mengucapkan kalimat ini. Ya. Dikarenakan siksaan yang sangat berat. Nah, adapun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau kokoh dalam keyakinannya, keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Ya. Sampai beliau disiksa, dicambuk, di penjara dan siksaan-siksaan yang lainnya. Tapi tetap beliau kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Taala menolong beliau. Ya. Al-kokokan di atas kalimatul haq. Dan juga digantilah penguasa ketika itu. Nah, ini jelas beliau sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Dan beliau pun diantara al-a'immah al-arba'ah. Salah satu imam dari imam yang empat yang masyhur dalam Islam. Yang madhabnya ada sampai sekarang ini. Madhab al-Hambali. Nah, kita kenal. Al-Imam Al-Arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, Muhammad bin Ja'far huwa al-mashhur bi Gundar al-Hudali al-Bashri siqatun mashhur. Kata Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan hadasana Muhammad bin Ja'far, meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau yang masyhur dengan julukan Gundar. Ya. Ketika dalam ahli hadis disebut Gundar, yang dimaksud adalah Muhammad bin Ja'far. Al-Hudali al-Basri, beliau seorang yang siqah dan juga masyhur, terkenal. Yang berikutnya Auf Muhammad bin Ja'far menyampaikan hadis kepada kami Auf wa ibnu Abi Jamilah al-Ma'ruf bi Auf al-Arabi thiqatun. Beliau adalah ibnu Abi Jamilah yang ma'ruf dengan sebutan Auf, namanya Auf ibnu Abi Jamilah. Auf al-Arabi, seorang yang siqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. An abihi huwa Qubaisah ibn al-Mukhariq al-Hilali sahabiyun masyhur. Ya. Ketika Qatan bin Qubaisah mengatakan an abi, dari abinya yang dimaksud adalah Qubaisah ibn al-Mukhariq al-Hilali, beliau seorang sahabat yang terkenal. Nah, di antara hadis yang masyhur dari sahabat Qubaisah al-Mukhariq radhiyallahu taala anhu, hadis tentang damul mas'alah, tertelaknya meminta-minta. Nah, beliau sebutkan ya tentang hadis tercelanya meminta-minta, dan sebutkan dalam hadis tersebut pengecualian orang yang boleh untuk meminta-minta. Nah, di antaranya orang yang terkena bencana, musibah, sampai habis hartanya, boleh dia meminta-minta sampai tertopang kehidupan pokoknya. Nah, kemudian juga orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih sampai dia memiliki banyak hutang, menumpuk hutangnya, bangkrut, ya, dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, maka dia pun boleh meminta-minta sampai tertopang kehidupan pokoknya. Yang ketiga, orang yang fakir, benar-benar fakir, bahkan disaksikan ya, oleh dua orang yang adil dari penduduknya, bahwa dia orang yang fakir. Ini pun boleh meminta-minta sampai tertopang kehidupan hidupnya, kebutuhan pokok hidupnya. Adapun selain daripada ini, kata Rasulullah SAW, suhtan, ya'kuluhu suhtan. Haram untuk memakannya, haram untuk memakannya. Selain dari tiga orang tadi, nah, maka tidak boleh dia meminta-minta, ya. Bahkan sampai dinyatakan memakan, nah, makanan atau harta, ya, disebabkan meminta-minta ini haram, tercela, ya. Kecuali tiga orang yang sebutkan tadi. Nah, ada selain daripada itu, maka haram. Ini merupakan hasungan supaya kita iffah, menjaga kehormatan diri kita, tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, bahkan balasannya besar sekali. Orang yang meminta-minta kepada orang lain di akhirat nanti, Rasulullah SAW mengatakan, nah, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, maka di akhirat nanti tidak ada pada wajahnya potongan daging, tengkorak. Ya. Ada jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ya, dikatakan ketika dia meminta di dunia, menampakkan wajah yang memelas, ingin dikasihani, nah, pasang acting supaya orang kasihan, memberi kepadanya. Nah, maka di akhiratnya di balasannya tidak ada potongan daging di wajahnya. Nah, bentuknya tengkorak. Na'udzubillah. Sehingga kita senantiasa menjaga kehormatan diri kita. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Ya. Tapi kalau kita menghinakan diri kita di hadapan manusia, nah, dengan meminta-minta atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, maka akan hina. Ya. Karena kalau kita berusaha untuk menjaga kehormatan diri kita. Nah, tentang khabisah. Al-Hasan huwa Al-Hasanul Basri. Kita sebutkan Al-Hasan, ya, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Jazrul Tayyir, ya, Al-Hasan Al-Basri atau Auf mengatakan Al-Iyafah adalah Jazrul Tayyir, menghalau burung. Maksudnya At-Tafa'ul bi-asma'iha wa aswatiha wa marwiha. Menganggap sial atau meramal dengan nama-nama burung, suara-suara burung, dan arah terbang burung. Termasuk kesyirikan. Ya. Meramal dengan nama-nama burung. Nama burung ini, misalkan. Oh, ramalannya begini-begitu. Ya. Suara burung ini begini-begitu. Oh, ramalannya seperti-seperti itu. Atau arah terbang burung. Ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Nah, diramal dengan perkara-perkara tadi, ini merupakan kesyirikan. Ya. Dan masih terjadi pada sebagian kaum muslimin yang awam terhadap agamanya. Ya. Masih kadang-kadang meramal. Meramal dengan burung ataupun semisalnya. Ya. Burung diterbangkan. Ketika terbangnya ke arah kanan, Wah, ini ramalannya pertanda baik. Terbangnya ke arah kiri, ramalannya pertanda jelek. Ya. Padahal ini termasuk di antara kesyirikan. Nah, min al-jibti ay min a'mal sihri. Ini semuanya di antara jibti. Jibti maknanya min a'mal sihri. Dari amalan-amalan sihir. Perbuatan-perbuatan sihir. Dikatakan al-jibt. Telah dijelaskan di antara makna al-jibt adalah sihir. Ya, ada juga yang memaknai ranatu syaitan. Nyanyian syaitan. Nah. Yuhaddu bila ardi. Ya. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan tentang makna at-tarq yang merupakan jibti atau sihir, al-khattu yukhattu bil ardi. Garis yang digoreskan di tanah. Yakhuttuhu ar-rumalun wa yad'una bihi 'ilmal ghaib. Ya. Yang digoreskan oleh para tukang ramal dan mereka mengaku mengetahui ilmu gaib. Di antara media-media yang dilakukan oleh para tukang sihir, para perama, di antara dengan media menggoreskan garis di tanah. Ya, digoreskan. Kalau garisnya lurus, tandanya ini. Kalau garisnya melengkung, tandanya ini. Ya. Garisnya bengkok, nah, horizontal, vertikal, dan sebagainya, tandanya ini. Ya. Membuat ramalan sendiri. Nah, bahkan kadang-kadang sebagian mereka melihat garis yang ada pada telapak tangan kita. Nah, dilihat, oh ini ramalannya seperti ini, seperti itu. Nah, ini kesyirikan. Ya. Ada bahkan sebagian lagi, nah, khurafat. Kalau seandainya kita mimpi buang air besar, misalkan, maka pagi harinya harus menggaris tanah. Kalau tidak membuat garis di tanah, akan terjadi bencana, musibah, ini dan itu. Ya. Ini kesyirikan yang kadang-kadang masih dipercayai oleh sebagian kaum muslimin. Terutama yang awam dari agama, yang hidup di perkampungan, pelosok-pelosok. Nah, masih dilakukan ramalan-ramalan seperti ini. Ya. Kadang-kadang meramal hari baik untuk pernikahan. Ya, hitung ini, hitung itu, dan sebagainya. Nah, al-jibtu ranatu syaitan. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-jibtu yaitu ranatu syaitan. Ya. Suara syaitan. Hada tafsir lil-jibti bi ba'di afrodihi. Ini tafsir jibti dengan sebagian tafsirannya. Nah, dikarenakan makna jib ini banyak. Ada yang mengatakan jib itu adalah taghut, jib itu adalah sihir. Adapun Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-jib itu yaitu nyanyian syaitan, suara syaitan. Nah, warannatu as-saut, makna rannah adalah saut suara. Wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi. Dan masuk ke dalam ranatu syaitan adalah setiap suara al-malahi. Alat-alat musik. Nah, ini pun termasuk suara syaitan. Ya. Bahkan ada hadis yang khusus berkenaan dengan alat musik. Nabi SAW mengatakan akan ada di akhir zaman nanti. Nah, orang yang menghalalkan al-hirra wal-harir. Ya. Menghalalkan zina. Menghalalkan sutra. Ya. Bagi laki-laki. Menghalalkan khamar. Dan menghalalkan alat musik. Akan ada kan Nabi SAW. Orang yang menghalalkan zina. Menghalalkan khamar. Menghalalkan sutra bagi laki-laki. Dan menghalalkan alat musik. Alat musik disetarakan dengan perkara-perkara yang haram tadi. Zina. Nah, minum khamar. memakai sutra bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwasannya al-malahi tadi, alat musik termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat. Dan kata Nabi akan ada yang menghalalkannya. Terbukti zaman sekarang ini. Nah, ada yang menghalalkan zina. Orang-orang Syiah, mereka menghalalkan zina. Mut'ah, hakikatnya zina. Nikah kontrak, nikah untuk satu malam, nikah untuk sepekan, sebulan. Nah, dengan disyaratkan demikian, ada waktu tertentu nikahnya, satu malam, dua hari, sepekan, sebulan. Nah, itu masuk ke zina. Akan tapi, orang-orang Syiah, mereka menghalalkannya, bahkan menganggap ini sebagai ibadah. Orang yang mut'ah mendapatkan pahala besar, perempuan yang siap di mut'ah mendapatkan pahala yang besar. Na'udzubillah. Dihalalkan zina. Nah, bahkan ada juga yang menghalalkan khamr. Ada juga yang mereka mengatakan minum khamr itu yang haram kalau sampai memabukkan, kalau sedikit tidak apa-apa. Padahal Nabi jelas menegaskan, nah, sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya itu haram, tidak boleh. Nah, begitu juga sutra, banyak kaum lelaki yang sekarang ini memakai sutra, bahkan menghalalkannya, dan juga alat musik sudah menyebar sekarang, menghalalkan alat musik, bahkan sebagian, nah, mengatakan alat musik sebagai sarana untuk berdakwah. Rasulullah SAW yang mengharamkannya, alat musik bagaimana? Sesuatu yang haram bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Nah, tidak ada contoh di Nabi SAW berdakwah dengan alat musik. Nah, وَعَدَوْفَهُ إِلَى الشَّيَطَانِ لِأَنَّهُ يَدْعُمُ إِلَيْهِ. Disandarkan suara tersebut kepada syaitan, dikatakan syaitan yang menyeru kepadanya. Syaitan yang menyeru kepadanya. Nah, nyanyian-nyanyian, alat-alat musik, orang terlena. Lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengatakan, oh ini nyanyiannya, nyanyian bagus katanya. Nah, larangan judi. Judi beracuni keimanan katanya. Tapi kadang-kadang orang yang mendengar musik tersebut sampai judi. Nah, yang mereka dengar bukan ucapannya, bukan lain sebagainya, musiknya. Terlena dengan musiknya. Nah, walaupun bait-bait yang disampaikan, nah, larangan judi, mini itu, lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang sekarang tidak melihat, tidak mendengar tentang isi dari nyanyian tersebut. Nah, tapi musiknya, mengantarkannya untuk melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang isi nyanyian tersebut, nah, mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, mari berpacaran, mari berjoget lain sebagainya. Barakallahu fikum. Syaitan yang menyuruh kepadanya. Sampai Allah mengatakan, wa minan nasi may yashtari lawal hadis liyudillu am sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia dibeli. Nah, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para ulama, mereka menafsirkan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia di sini, musik dan juga nyanyian-nyanyian. Ucapan yang sia-sia. Ada yang membelinya sampai mengeluarkan harta dengan jutaan. Hanya untuk konser musik. Nah, mendatangkan penyanyi ini, penyanyi itu, dan sebagainya. Sia-sia hartanya. Bahkan digunakan untuk perkara kemaksiatan. Nah, padahal tujuan nyanyian tersebut, alat musik tersebut, menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan untuk berzikir kepada Allah. Nah, menimbulkan syahwat. Banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, pensinahan, dan sebagainya. Di acara-acara tersebut, acara-acara musik, acara-acara nyanyian. Nah, Dikatakan itu merupakan suara syaitan. Ya. Makna suara syaitan ini bukan syaitan, ucapan syaitan hakikatnya, akan tetapi dari syaitan yang menyeru kepadanya. Ini makna ucapan syaitan. Syaitan yang menyeru kepadanya, melalaikannya. Nah, wali Abi Dawud ila akhirih, ay anna haula'i rawul hadis waqtasaru 'ala al-marfu' minhu wa lam yadhkuru tafsir 'auf. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, akan tetapi Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan juga Ibn Hibban, ya, diriwayatkan hanya musnadnya saja. Nah, tanpa menyebutkan tafsirnya. Maknanya bahwasanya mereka meriwayatkan hadis ini dan mencukupkan kepada yang marfu saja, yang sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyebutkan tafsir dari Auf. Ya. Kalau riwayat yang kita bacakan disebutkan tafsirnya. Apa tafsir Al-Iyafah, apa tafsir At-Tarq, apa tafsir Al-Jibr. Tapi kalau dalam riwayat Abu Dawud hanya menyebutkan hadis saja, innal iyafata wa tarq wa tiarah bin al-jibti, tanpa menyebutkan apa tafsirnya. Nah, munasabat li hadis di bab, korelasi hadis dengan bab yang kita bahas, bayanu anna al-iyafata wa tarqa wa tiarata min al-jibti alladhi huwa sihru al-munafil tawhid. Penjelasan bahwasanya iyafah. Nah, apa iyafah? Kita jelaskan tadi. Meramal nasib. Dengan apa? Dengan nama burung, suara burung, alah terbang burung. Ini iyafah. Wattarok. Dan juga attarok. Apa tarok? Garis yang digoreskan di tanah. Atau ya semisalnya. Baik di tanah, baik di tangan. Ataupun di media-media yang lainnya. Di air mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wattiarah. Apa tiarah? Nah. Sama meramal nasib atau menganggap sial dengan burung. Ya. Burung terbangkan. Kalau ke arah kanan petanda baik, ke arah kiri petanda jelek. Meramal nasib. Atau dengan benda-benda yang lainnya. Ini semuanya min al-jibti. Di antara bentuk al-jibet. Di mana al-jibet sebagian mengatakan apa? As-sihir. Ya. Termasuk di antara sihir yang menafikan tauhid. Nah, sihir menafikan tauhid. Ya, dikatakan sihir termasuk kesyirikan. Ya. Bahkan disebutkan ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang binasakan. Yang pertama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua as-sihir, sihir. Padahal sihir termasuk di antara kesyirikan. Ya. Tidaklah orang melakukan taktik sihir melainkan melakukan kesyirikan. Persembahan kepada para syaitan, para jin dan sebagainya. Nah, Allah sebutkan ulang dikatakan bahaya dan besarnya sihir tersebut. Nah, ma yustafadu min al-hadis faidah, apa saja yang diambil daripada hadis ini? Yang pertama, tahrimu di'ai ilmu al-ghaib li'annahu yunafi tauhid. Haramnya mengetahui, mengaku, mengetahui ilmu gaib dikarenakan menafikan tauhid. Para tukang sihir, para dukun, para tukang ramal, mereka mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Nah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul pun, mereka tidak mengetahui yang gaib. Akan tetapi, mereka mendapatkan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Adapun beliau menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti, khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi maksud yang kaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagai para nabi, ya, mereka mendapatkan khabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para dukun yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, ramalan ini, ramalan itu, ya, maka ini menafikan tauhid. Nah, dan kita tidak boleh mempercayainya. Kalau kita percaya kepada ramalan-ramalan tadi, ya, ramalan para dukun, tukang ramal, zodiak, kalau kita percaya, ya, maka ini bisa membuat kafir. Nah, Rasulullah mengatakan man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan barang siapa yang bertanya saja, kemudian tidak membenarkan, tidak akan terima sholatnya selama 40 hari. Ya. Iseng misalkan, tanya ke dukun, bagaimana ramalan saya, bagaimana nasib saya untuk bulan ini, untuk minggu ini. Sebutkan yang dukun, oh nasibmu begini-begitu, dengan lihat tangan misalkan, atau lihat mata, lihat ini, lihat itu. Nah, nasibmu begini-begitu, dia gak percaya tentang ucapan dukun. Nah, maka tatkala dia datang kepada dukun tersebut, bertanya kepadanya, walaupun tidak mempercayainya, telah mengurangi pahala sholatnya selama 40 hari. Tidak diterima sholatnya. Alhamdulillah. Nah, ya kecuali kalau kita datang ke dukun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, nah, mencegah kemungkaran dukun tersebut, memerintahkan supaya berhenti dari praktek perdukunan, yang tidak mengapa. Yang menangkap apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau datangnya untuk tadi bertanya, apalagi membenarkan, ini dilarang dalam syariat. Nah, yang kedua, tahrimu tiarah li'annaha tunafit tawhida au kamalahu. Ya, haramnya tiarah, menganggap sial dengan burung atau yang semisalnya, dikarenakan menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Ya. Tiara. Ya, ini bahaya, anggap sial. Khurafat-khurafat lain sebagainya. Ya. Dengan burung ataupun yang lainnya. Ya. Anggap sial dengan mimpi misalkan. Ya. Mimpi buang air besar. Oh, anggap sial ini. Ya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha. Haramnya alat-alat musik dengan jenis-jenisnya. Li'annaha tunafi ta'atallah wa kamala tawhidih. Dikarenakan menafikan ya, ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Nah, terlena dengan musik. Padahal nyanyian-nyanyian yang banyak isinya itu menyeru kepada kemaksiatan. Ya. Baik orang terlena mengajak kepada perzinahan, ya, mengajak untuk mendekati zina. Nah, ajakan-ajakan yang merupakan seruan syaitan. Nah, ini menafikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menafikan kesempurnaan tauhid. Yang keempat, anal malahi bi anwa'iha min al aghani wal mazamir wasa'il alatil lahwi min ronnati syaitan. Sesungguhnya alat musik dengan segala macam bentuknya, baik itu nyanyian-nyanyian, seruling-seruling, dan semua alat-alat musik termasuk di antara suara syaitan. Nah, bahkan termasuk di antara lahwal hadis yang disebutkan dalam Al-Quran, ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladhi sya'nuhu kulluhu asaddu an sabilillah. Ya. Di mana? Semuanya itu. Nah, baik itu nyanyian, musik-musik. Nah, semuanya itu asaddu an sabilillah. Menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlena. Ya. Kadang-kadang terbawa perasaan dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Nah, terbawa perasaan, kadang-kadang emosi, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, dan sebagainya. Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ya, apalagi kebanyakan, nah, yang penyanyi itu, biduanita-biduanita, perempuan-perempuan yang kita tahu bahwasannya, bahwasanya suara perempuan ya, yang mendayu-dayu dilemah-lembutkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram ini aurat. Ya. Sengaja. Nah, dengan suara yang mendayu-dayu dalam nyanyian tersebut. Ini aurat. Ya. Sehingga tidak pantas seorang muslim dia senang dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Terlena dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Nah, sungguh Al-Quran sangat indah. Bacaan Al-Quran. Ya. Perbanyak kita mendengar qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Nah, warakallahu kalimat-kalimatnya ya subhanallah. Kalimat yang luhur. Ya, mengingatkan kita dan segala sebagai bentuk usaha untuk menambah keimanan kita. Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Bertambah keimanan dengan kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum. Sementara kalau mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian bukan bertambah keimanan. Ya. Mendengarkannya sudah termasuk maksiat, mengurangi keimanan. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara tafsir dari hadis, inna riyafata wa tarqa wa tiarah minat sibti. Nah, tapi pun insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih berkaitan dengan penjelasan tentang berbagai macam bentuk sihir. Barakallahu fikum. Istilah semacam ini hendaknya dihindari. Nah, barakallahu fikum. Kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang apa namanya syar'i, ya. Qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita ketikkan dalam bahasa ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah bukan ini sudah garis tanganmu seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang apa namanya mubaham, samar, bisa tarik ke arah sana ke arah sini. Nah, bisa diartikan ramalan kalau garis tangan itu kan. Nah, jadi jelek bahasanya. Ya. Ucapan takdir Allah. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Barakallahu fikum, hindari lafaz-lafaz seperti itu. Nah, garis tanganmu seperti itu dan sebagainya. Apa hubungan dengan garis tangan kita? Garis tangan kita hampir sama seperti ini. Tapi beda. Hah? Barakallahu fikum. Ucapan qadarullah. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat-kalimat yang syar'i. Nah, tidak mengganti dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi, garis tangan atau lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Nah, insyaallah ilaaha subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.